الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kemudian kemarin kita telah menyebutkan pada lafaz wa ahlut tahaim lahum fi kulli baladin mayyitun yahtifuna bismihi. Mereka ahlu tahaim, orang-orang dari negeri wilayah Tihama, dari Tihama, tahaim itu Tihama, mereka memiliki kuburan juga, keramat di setiap wilayah, setiap daerah yang mereka berteriak nyebut-nyebut nama keramat tadi. Yaqulun, mereka mengatakan, ya Zaila'i, ya Bena Al-Ujail, Zaila'i ini di Yaman ya. Kuburan yang dimaksud adalah kuburan Ahmad Ibn Umar Az-Zaila'i Al-Hashim. Itu kabilah di Yaman, Zaila'i. Ya Ibn Ujail, Al-Ujail sama, juga ada di Yaman. Wa ahlu Makkah wa ahlu Taif ini Saudi ya. Ya Ibn al-Abbas, yang dimaksudkan Ibn al-Abbas di sini Abdullah Ibn Abbas. Kuburan Ibn Abbas ada di Taif. Ya, sebagaimana yang ma'ruf ya, Abdul Ibn Abbas madrasahnya dulu di Mekah. Terkenal dengan madrasah Ibn Abbas. Wa ahlu Misrah ya Rifa'i. Ini juga namanya Ahmad Ibn Ali Ibn Al-Husain Ar-Rifa'i Al-Husaini. Kalau Zaila'i tadi Al-Hashimi, kalau ini Al-Husaini. Waya Badawi, ini Ahmad Badawi, ma'ruf. Ahmad Badawi ini orang yang tidak ma'ruf ya, tidak dikenal. Siapa orang ini tadi, Ahmad Badawi ini tadi? Namun diagungkan di Mesir. Wasadah Al-Bakriyah wa Ahlul Jibal. Dan Sadah Al-Bakriyah disebutkan di syarah yang Anda miliki, ya, punya Muhammad bin Jibril, dia mengatakan lam akif al-an ala ma'rifatihim, aku tidak tahu, tidak menemukan siapa mereka ini tadi yang dimaksud dengan Sadah al-Bakriyah, tokoh-tokoh dari kalangan Bakriyah. Nah, artian mereka ini siapa? Wallahu alam. Namun dia beliau mengatakan ada kemungkinan orang-orang Al-Bakriyah ini dari yaitu pengikut Mustafa ibnu Kamal, Mustafa bin Kamaluddin Al-Bakri, ada kemungkinan di sana. Itu salah seorang tokoh Kuburiyah. Al-Bakri ini juga sama, ada di Yaman dia Bakri. Wa ahlul jibal, mereka memanggil ya Aba Thoyr. Aba Thoyr ini laqab untuk Ahmad ibn al-Husain ibn al-Qasim. Ini di Yaman ya, di Yaman. Dilaqabi dengan Al-Imamu Mahdi. Laqabnya dia itu Al-Imamu Mahdi. Dikuburkan di wilayah Hashid, Yaman. Ahlul Yaman, Yabna Ulwan. Ahlul Yaman juga punya kuburan Ibnu Ulwan, Sufi ini Ibnu Ulwan. Ahmad Ibnu Ulwan, Sufi. Ma'ruf. Itu di wilayah sekitaran Taiz. Di sini tidak disebutkan kuburan Nabi Hud. Banyak ya, Syekh Muhammad Al-Imam itu punya buku Tahdhirul Muslimin min Ittikhadil Qubur. Disebutkan seluruh wilayah Yaman itu ada semua. Ya. Son'a. Ada beberapa kuburan yang disebutkan kepada Nabi, kepada wali dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan wa fi kulli qaryatin amwatun, pada setiap kampung amwat, ada kuburan orang-orang mati, yahtifuna bihim, mereka berteriak memanggil-manggil mereka, wa yunadunahum, dan menyeru mereka tadi, wa yarjunahum, dan mengharap dari mereka, lijalbil khairi wa daf'id dharr, untuk mendapatkan kebaikan dan menolak mudharat. Ini sekedar contoh ya, bisa antum kiaskan yang ada di Indonesia, orang teriak-teriak manggil sunan ini, sunan itu, wali ini. Wa hadza huwa bi'ainihi fi'lul musyrikin fil asnam. Kata beliau, ini tindakan ini yahtifuna 'indal kubur wa yahtifuna ashabal kubur, inilah bi'ainihi, secara zatnya adalah perbuatan kaum musyrikin fil asnam, terhadap berhala. Kama qulna fil abyat an-najdiyah, sebagaimana yang kita nyatakan pada bait-bait Najdiyah. Bait-bait Najdiyah, bait-bait pujian terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Minta Fathul Majid itu. Fathul Majid. Disebutkan di sini pujian Al-Imam As-Sun'ani terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Disebutkan sama Syekh Abdurrahman bin Hasan, bait yang di sini. Kata Al-Imam As-Sun'ani, kalau lengkapnya ya, lengkap. Qad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana syar'a syarifa bima yabdi wa yansyuru jahran ma tawa kullu jahil ma tawa kullu jahilin wa mubtadi'un minhu fawa faqama indi wa ya'muru arkana syari'ati hadiman masyahida dhallan nasu fiha 'an rusydi. Kata Imam As-Sun'ani, sungguh telah datang berita khabar-khabar tentang beliau anhu, kembali Syekh Muhammad, kembali kepada Syekh Muhammad tentang Syekh Muhammad bi annahu yu'idul lana syar'a syarif bima yubdi, bahwasanya beliau telah mengembalikan kepada kita syariat yang mulia ini sesuai dengan apa yang beliau tampakkan. Wayan syuru jahron bima towa kullu jahilin, beliau menyebarkan secara terang-terangan segala sesuatu yang telah disembunyikan oleh orang yang jahil dan mubtadi dan orang-orang mubtadi. Fawa faqama indi, sehingga beliau pun mencocoki apa yang ada padaku. Wayamuru arkana syariati hadiman, beliau memakmurkan rukun-rukun syariat ini hadiman masyahidah, serta menghancurkan kuburan-kuburan. Dhallana sufiha an rasyidi, yang umat manusia sesat dari petunjuk. A'adu biha makna suwa wa mithlihi, beliau benar ya. A'adu biha makna suwa wa mithlihi, barulah baitnya. Beliau mengembalikan mereka, a'adu mereka kaum musyrikin penduduk Najd dan sekitarnya, a'adu telah mengembalikan dengan kuburan-kuburan tadi. Biha kembali ke mana? Kuburan-kuburan masyahid dengan keramat-keramat tadi. Makna suwa, makna dari peribadatan kepada suwa wa mithlihi dan yang semisalnya, Yaguth wa Yaguth wa wad wad ya ya qalu la tazarun alihatakum wa la tazarun wad dan wala suwan wala yaguth wa yauqa wa nasran bi sadzalika min wuddin, ya sungguh seburuk-buruk yang demikian, sesuatu yang dicintai dari hal yang demikian itu tadi. Waqad hatafu inda syada'idi bismiha, sungguh mereka telah teriak-teriak manggil ketika dalam keadaan genting, manggil namanya. Kama yahtiful muttar bis-samadil fardi, sebagaimana orang-orang yang terdesak kepepet memanggil as-samad, yaitu Allah SWT al-fard yang maha sendirian. Wa kam naharu fi suhiha min bahiratin, berapa banyak mereka telah menyembeli di halamannya. Suh, suh itu al-makan al-wasi, sahah maknanya. Berapa banyak mereka telah menyembeli di halaman kuburannya tadi, min bahirah, dari hewan-hewan ternak. Ahallat wahillat liqaidillah jahron ala amadin, yang dipersembahkan untuk selain Allah SWT secara terang-terangan dengan sengaja. Wa kam ta'ifin hawlal quburi muqabbilan, berapa banyak pula orang yang telah tawaf mengelilingi kuburan serambil menciumnya. Wa mustalimil arkan, serta sambil ngusap-ngusap sisi-sisi kuburan tadi. Min hunna, min hunna, hunna kembali kemana? Kuburan-kuburan. Bil yadi, dengan tangan. Itu bisa dilihat di dalam kitab namanya Diwanul Al-Imam As-Sun'ani. Di awal-awal bait ada lafaz salami ala najdin wa man halla fi najdin wa in kana taslimi ala al-bu'di la yajdi la yajdi. Kata beliau, salami ala najdin wa man halla fi najdin, salamku terhadap penduduk Najd dan orang yang tinggal di Najd, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa in kana taslimi ala al-bu'di la yajdi la yujdi, meskipun salamku dari jauh ini tidak bisa tercapai, gitu loh. Itu menunjukkan pujian Al-Imam As-Sun'ani. Beliau ma'ruf Al-Imam As-Sun'ani memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fayaqul, kalau dia mengatakan innama nahartu lillah wa zakartu ismallahi alaih, ada orang nyembelih di kuburan atau di keramat atau di pinggir laut, kita omongi itu syirik. Dia ngomong, ndak, aku nyembeli untuk Allah, aku nyembeli tadi, tidak nyebut nama Nyi Roro Kidul, nyebut baca bismillah, ya tidak. Nah, ngapo di syirik ini loh, buktinya ke anu pinggir pantai. Fakul, maka jawablah, in kana nahru lillah, kalau memang nyembelinya untuk Allah, fali ayyi syai'in qarrabta ma tanharu min babi mashhad, man tufaddilu wa ta'taqidu fihi. Kalau memang nyembelihnya untuk Allah, fali ayyi syai'in, maka kenapa? Apa tujuannya? Qarrabta, engkau bertakarrub, ma tanharuhu, engkau bertakarrub dengan sesuatu yang engkau sembelih tadi, min babi mashhad, di depan pintu keramat man tufaddiluhu, pintu keramat orang yang engkau istimewakan, wa ta'taqidu fihi, dan engkau yakini padanya sesuatu. Jadi kalau dia nyebutnya, kan aku nyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kata kawan itu daerah Kebumen itu. Pinggir pantai. Tinggal jawabannya, kalau nyembelih untuk Allah, ngapo nak di pinggir pantai selatan nian? Ngapo nak di kuburan nian? Ngapo nak di tempat biasa bae? Ngapo nak di bawah kayu ini nian? Ndah, aku mau nyembelih baca bismillah. Ya enggak? Dia beralasan, aku nyembelih kan baca bismillah. Pertanyaannya, nak ngapo nak di bawah kayu ini nian? Kalau lillahi ta'ala. Hal aratta bidzalika ta'zimahu? Apakah engkau menginginkan dengan hal tersebut adalah pengagungan terhadap sesuatu yang ada di sana? Itu misalkan kuburan, inginkan mengagungkan kuburan? In qala na'am, kalau dia jawab na'am, faqul lahu hadzan nahru li ghairillah. Ini sembelian untuk Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dia memang betul-betul dia jujur bahwasanya belinya lillahi ta'ala, enggak, aku memang lillahi ta'ala, sedikit pun aku enggak mengharapkan katanya mengagungkan kuburan. Nah, dia jatuh pada kebid'ahan. Enggaklah jatuh pada kesyirikan. Apa bentuk kebid'ahan? Kebid'ahan dari sisi dia meyakini di sana adalah lebih utama atau mencari berkah. Enggak ada dia mengagungkan sama sekali. Cuma dia menganggap kalau di sana itu lebih afdol bela. Semata-mata seperti itu disebutkan kebid'ahan. Bal asyrakta ma'allahi ta'ala ghairahu. Bahkan engkau telah menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa illam turid ta'zimahu. Kalau engkau tidak menginginkan mengagungkan kuburan tadi, fahal aratta tausikh babil mashhadi, apakah engkau cuman sekedar ingin mengotori pintu keramat? Babul mashhad, mashhad ini tadi kan kuburan ya. Wa tanjis ad-dakhilina ilaihi, dan ingin membuat najis orang-orang yang masuk ke wilayah tadi. Kalau tidak menginginkan mengagungkan, ngapa nak di sana nian? Kan ngotori darah gitu loh. Anta ta'lamu yaqinan annaka ma arta dzalika aslan. Engkau itu ya tahu dengan yakin bahwasanya engkau tidak menginginkan hal yang demikian itu secara sama sekali. Ya, pasti dia jawab, ya enggak, aku enggak menginginkan untuk ngotori. Ya. Wala arta illal awwala. Dan engkau tidak menginginkan hakikatnya melainkan yang pertama, yaitu mengagungkan kuburan. Wala kharajta min baitika illa qasdan lahu, dan engkau tidaklah keluar dari rumahmu melainkan tujuannya seperti itu, untuk mengagungkan kuburan. Tsumma kadzalika du'a'uhum lahu, kemudian demikian juga berdoa kepada mereka untuk dirinya. Fa hadzal ladzi alaihi ha'ulai syirkun bila roibin. Kata Imam As-Sunani, ini perkara yang mereka berada di atasnya, syirkun adalah kesyirikan, bila roibin, dengan tanpa diragukan lagi. Ya antum tergambar dewe lah kira-kira, datang ke kuburan, datang keramat, bawa ayam disembelih, dibawa kayu, kira-kira untuk apa? Sudah disembelih ditinggal weh. Kalau bukan untuk mengagungkan kuburan tadi kan, atau keramat tadi. Kalau cuma untuk dia makan-makan, pasti dimakan sama dia. Nah, kepala sapi kira-kira kalau bukan untuk dipersembahkan, kan cuma dimakan kan. Yang kejadian di pantai selatan, sapinya yang sudah disembeli. Wih, kepala kerbau, itu bisa bayangkan, kepala kerbau tuh lumayan itu katanya, baik kalau daging sapi bayar lagi 5 kilo, apalagi kepala kerbau dilempar baik ke laut. Kadang masih kan di palanya agak ada lehernya di pangkalnya kan. Kadang mungkin sebagian mereka yang seekor sapinya sudah disembeli, kerbau itu mungkin taruh atau kambingnya. Kalau bukan, kalau cuma untuk makan kan pasti dimakan. Berarti untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, penebus istilahnya mereka tadi. Nebus bala. Wa qad ya'taqidun fi ba'dil fi ba'di fasaqatil ahya. Terkadang Afan. Untuk Al-Farid itu enggak katik nama Allah Subhanahu wa taala Al-Farid ya, tapi ini mimbabil khobar. Yang ada As-Samad kan? Ya. Enggak ada Al-Farid. Al-Fardu itu enggak ada nama dari nama Allah. Yang ada tuh As-Samad. Iya benar? Enggak ada kan? Yang ada tuh Al-Wahid ada ya. Al-Ahad kan? As-Samad. Al-Farid itu kan tidak ada. Jadi mungkin mimbabil khobar. Ya. Mimbabil khobar. Cuma semata dalam rangka khobar. Bukan tasmiyah. Kemudian. Jangan nanti ngeritik Al-Imam As-Sunani. Ngeritik Al-Imam As-Sunani. Lihat. Melakukan ilhad. Apa ilhadnya? Tasmiyatullah bima lam yusami bi nafsahu. Ngantem. Terlalu sangar nian. Ya. Ya mungkin satu ada ihtimal beliau menginginkan mimbabil khobar. Semata-mata bawa khobar ya. Atau yang diinginkan al-farad di situ semakna dengan al-ahad. Al-ahad. Ya, al-ahad. Mungkin dari sisi bahasa mungkin. Kata beliau, waqad ya'taqiduna fi ba'di fasaqatil ahya. Dan terkadang ya, mereka meyakini, punya keyakinan pada sebagian orang-orang fasik yang masih hidup. Wa yunadunahu fi syidda warakha. Mereka panggil-panggil dalam keadaan ketika mereka kondisi sengsara, syiddah. Warohok ketika lapang. Jadi meyakini orang yang masih hidup. Ada sebagian orang-orang fasik. Sholat laida. Punya gurunya dia. Orang-orang kejawin. Dalam kondisi kepepet ya, dia teriak manggil, Pak Guru, Pak Guru, saya dalam bahaya Pak Guru. Ah, cacat dalam film itu lah. Ini bentuk kesyirikan. Kata beliau, wahwa akifun alal qaba'ihi wal fadha'ihi. Dalam keadaan orang yang dipanggilnya ini tadi adalah orang yang akif, orang yang bergelimang dengan tindakan-tindakan keji wal fadha'ih, buruk. Dianggap wali sama mereka, sholat laida, gilo bulo, digolongkan apa, odi apa, orang dalam odi gije, orang dalam gangguan jiwa, dianggap wali bulo, sholat laida, wali majedub tadi, itu wali majenun namanya, la yahdur, haitsu amarallahu ibadahu al-mu'minin bil hudur hunaka. Katanya dia, kata Imam Sunani, berarti hadir zaman Imam Sunani itu ya. La yahdur, dia tidak menghadiri, tidak mendatangi perkara yang Allah SWT perintahkan hamba-hambanya kaum mukminin untuk mendatanginya di sana. Wala yahdur jum'atan wala jama'atan, tidak sholat jum'at, tidak sholat jama'ah. Wala ya'udu maridon, tidak juga ngunjung yang sakit. Wala yusyayyi' janazatan, dan juga tidak ngantarkan jenazah. Wala yaktasib halalan, tidak juga nyari harta halal. Wa yadhummu ila dzalik, dan ditambahkan ya untuk hal itu semua dakwa ilmil ghaibi, ngaku tahu perkara gaib pula ya. Ini walinya Dr. Ar-Razi itu gila dianggap wali. Yang disebutkan ya, anak lupa kebaca di mana gitu. Jadi sampai dia nih ngawinian apa namanya keledai dikawinnya. Ketika itu muridnya ngomong, Syekh, ini ngapain ini kan anu, katanya Syekhnya ngomong. Dia bilang, saya lagi nambal ada kapal mau bocor, mau tenggelam. Nah, anunya kapalnya tadi sedang beristighosah memanggil saya untuk minta bantuan. Maka saya lakukan tindakan seperti ini untuk nambal kapal bocor. Saya sana. Anak lupa di kitab apa di kitab Muhammad Hukukul Mustafa Bainal Qawli Wal Jafi atau kitab apa lupa no. Sebutkan seperti itu tadi. Nah, bayangkan itu tak kebayang ya. Itu tadi. Makanya maksiat kondisinya seperti itu tadi. Ini intinya dia orang yang maksiat ya, bukan orang yang menjalankan ketaatan dan masih hidup. Ya, kalau yang tadi sudah mati, ini juga masih hidup dan ini juga bentuk kesyirikan. Wa yajlib, ilaihim iblisu jama'atan, dan sungguh iblis telah menarik mendatangkan kepada mereka wa yajlibu iblisu jama'atan qad asyasha asyasa fi qulubihim, qad asyasa fi qulubihim, dan sungguh iblis telah bersarang di hati mereka. Wa ba'dha fiha, dan telah ba'dha yabid nelok, telah bertelur fiha. Wa farraqa, dan menetas. Maksudnya itu tadi iblis itu betul-betul dah menyesatkan mereka ini tadi. Nah, pemikiran mereka ini lah sudah bersarang bercokolnya. Nah, inilah bahasanya As-Sanani, qad asy'asya fi qulubihim, telah bersarang di hati mereka. Wa ba'dha fiha, iblis sudah bertelur. Wa barakha, dan menetas. Makanya anak-anak ayam tersebut afrakh. Mereka sebagian para ulama kadang menyebut ahlul bid'ah, haula'i afrakhul mu'tazilah. Ya. Ada istilah sering dijumpai di kitab-kitab, afrakhul mu'tazilah. Maknanya ya, kalau diartikan afrakh itu sebenarnya anak-anak ayam. Tapi yang dimaksudkan di situ maknanya pembebek, pengikut. Karena anak ayam itu kan ikut induknya. Wa yusaddiquna buhtanahu, mereka membenarkan kedustaan-kedustaannya. Wa yu'adzimuna sya'nahu, mengagungkan kedudukan dia. Wa yaj'aluna hadza niddan li rabbil alamin wa mislan, serta mereka menjadikan orang ini, orang yang gila ini tadi, sebagai bentuk tandingan bagi rabbil alamin. Fayalil uqul aina dhahabta, wahai orang yang memiliki akal, kemana perginya. Wa yalis syara'i kaifa jahilta, ya, wahai orang yang menyembahnya tadi, kok bagaimana bisa bodoh terhadap syariat ini tadi? Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah itu adalah hamba-hamba yang sama seperti kalian. Cukup ya, itu susah susah berhenti. Kalau tidak berhenti dari sekarang, dialah percakapan. Insya Allah kita lanjutkan besok.